الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam al-jinayat, hukum-hukum tentang tindakan jinayah, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-babu thani, bab yang kedua, fiddiyati, pembahasan tentang diyat. Penyebutan diyat telah kita jelaskan sebelumnya pada saat kita membahas tentang hukuman ketika seseorang membunuh, baik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau mirip kesengajaan atau pembunuhan yang disebabkan karena tanpa adanya unsur kesengajaan namun semata-mata kekeliruan. Di antara hukuman yang disebutkan oleh para fuqaha adalah pembayaran diyah. Dan diyat ada yang mughallabah, ada diyat yang diberatkan, ada diyat yang diringankan. Maka pada bab yang kedua ini akan diterangkan lebih rinci, khusus membahas tentang hukum-hukum seputar pembayaran diyat. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuha, definisi diyat, apa yang dimaksud diyat. Ad-diyatu lughatan, diyat secara bahasa, min wadaitul qatila adihi diyatan, berasal dari kata wada yadi. Seseorang mengatakan wadaitul qatilah, aku membayar wadi atau diyah kepada al-qatil, kepada orang yang terbunuh atau kepada kerabat orang yang terbunuh. Adihi, ini fi'il mudhari'nya, adihi diyatan masdar, diyah. Idza a'taitu diyatahu, apabila aku memberikan diyah, pembayaran diyat itu kepadanya. Adiyatu al-jam'u diyatun, jama'nya adalah diyatun. Ini makna secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara pengertian hukum syar'i, yang dimaksud adiyah adalah hiya al-malul mu'adda lil majni 'alayhi aw li waliyhi bi sababil jinayati, yaitu harta yang diserahkan kepada orang yang dianiaya, orang yang terzalimi, atau kepada walinya, kepada kerabatnya, disebabkan adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang mengharuskan dia untuk melakukan pembayaran diyat tersebut. Maka ini yang dimaksud diyat, pembayaran harta dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam syariat yang diserahkan kepada para wali seseorang yang terzalimi, seorang yang dianiaya tersebut, baik yang menyebabkan hilangnya jiwa atau yang menyebabkan luka atau hilangnya salah satu bagian dari anggota tubuh atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu organ tubuh sebagaimana yang telah kita terangkan. Wa tusamma aidan al-aql, dan juga dinamakan al-aql, dia juga disebut aqlun. Al-aqlu bukan dimaksud al-aqlu di sini akal ya, tapi al-aqlu disebut dia dengan sebutan al-aqlu dari kata aqala ya'qilu, artinya mengikat. Al-aqlu artinya mengikat. Mengapa disebut dia itu aql? Li'anna al-qatila kana yajma'u diyata min al-ibil. Karena si pembunuh ini ketika dia membunuh maka dia bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran diyat dengan cara dia mengumpulkan diyat tersebut berupa unta-unta yang dikumpulkan. Dikumpulkan hingga mencapai jumlah yang ditetapkan dalam pembayaran diyat. Fayaqiluha bifina'i awliya'il maqtul. Lalu dia pun mengikatnya di halaman rumah para wali dari orang yang para wali yang terbunuh tersebut, yang dianiaya itu. Liusallimaha ilaihim, untuk menyerahkan diyat itu kepada para wali orang yang dianiaya tersebut. Maka dari sisi ini dia disebut al-aql karena diikat. Unta-unta itu dikumpulkan lalu kemudian diikat di depan halaman rumah daripada kerabat yang terbunuh. Maka dia disebut dia dan juga dia disebut aql. Ini pengertian ad-diyah. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, masyru'iyyatuha, disyariatkannya pembayaran diyah. Wa dalilu dzalik, dan dalil tentang disyariatkannya, wal hikmatu minha, dan apa hikmah tentang disyariatkannya pembayaran diyah tersebut. Adillatu masyru'iyyatuha, adapun dalil-dalil tentang disyariatkannya pembayaran diyah. Adiyatu wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma', bahwa pembayaran diyah itu hukumnya wajib berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah, dan juga berdasarkan ijma' para ulama tentang kewajiban membayar diyah apabila kerabatnya menuntut, apabila ada yang mengharuskan untuk membayar dia. Adapun jika seseorang membunuh dengan sengaja lalu ditegakkan kepadanya hukum qisas, maka tidak ada diyat. Keluarganya tetap menuntut agar si fulan yang telah membunuh kerabatnya harus ditegakkan hukum qisas padanya, maka tidak ada diyat. Namun ketika hukum qisas itu digugurkan, para wali dari pihak yang terbunuh memaafkan, maka yang wajib bagi si pembunuh untuk membayar diyat, melakukan pembayaran diyat yang nanti akan kita terangkan dan sudah kita terangkan sebelumnya tentang jumlah dan ciri-ciri pembayaran diyat tersebut. Namun apabila pihak kerabat memaafkan, mereka seluruhnya mengatakan, sudahlah, tidak perlu bagimu untuk membayar diyat, kami telah maafkan, maka gugur pembayaran diyat apabila telah dimaafkan oleh pihak kerabat yang terbunuh tersebut. Namun jika tidak ada pemaafan, wajib hukumnya bayar dzia dengan ketentuan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal kitabu fa qauluhu ta'ala, adapun dalil dari Al-Qur'an Karim tentang disyariatkannya pembayaran diat, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena keliru, tanpa sengaja, maka dia berkewajiban melakukan dua hal. Yang pertama, membebaskan hamba sahaya, membebaskan budak. Ini sebagai bentuk kafarah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dia terhadap kerabat yang dianiaya, kewajibannya adalah diyatun musallamah ila ahlihi. Dia harus membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuh tanpa sengaja tersebut. Maka ini dalil dari kitabullah menunjukkan disyariatkannya dia. Wa amma sunnah, adapun sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, fa haditsu Abi Hurairah al-mutaqaddimi dzikruh. Hadis Abu Hurairah telah disebutkan sebelumnya. Man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Imma ayyuhda wa imma ayyuqtal. Barang siapa yang terbunuh salah seorang pihak keluarganya, maka dia diberi salah satu dari dua pilihan, apakah melakukan pembayaran dia atau pelaku kejahatan tersebut dibunuh. Wa kadha hadits Amr bin Hazm fil kitab alladhi katabahu lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi maqadiru diyat. Demikian pula berdasarkan hadis Amr bin Hazm dalam tulisan surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya, dan disebutkan di dalam isi surat tersebut kadar-kadar pembayaran diat yang harus dilakukan oleh seseorang, yang nanti akan disebutkan pula tentang kadar-kadar ini. Ini dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tentang disyariatkannya pembayaran diat. Adapun dalil ijma' wa ijma' ahlul ilm ala wujubid diyati, bahwa para ulama sepakat tentang wajibnya pembayaran diat, diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan yang lainnya menyebutkan adanya ijma' kewajiban membayar diat. Hikmatu masyru'iyatiha, lalu apa hikmah mengapa disyariatkan pembayaran diat bagi seorang yang melakukan tindakan kejahatan? Ammal hikmatu min masyru'iyatiha, adapun hikmah disyariatkannya pembayaran diat, fahiyya hifdhu al-arwah, tujuannya adalah untuk memelihara jiwa-jiwa manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-Islam, syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini diturunkan oleh Allah untuk menjaga ad-daruriyat al-khams, lima hal yang wajib untuk dijaga dan dipelihara yang dimiliki oleh hamba-hambanya, yaitu agama, kemudian jiwa, kemudian al-'irq, kehormatan atau an-nasl, keturunan. Ini yang wajib untuk dipelihara. Maka ar-ruh atau an-nafs, jiwa termasuk yang harus dipelihara. Maka tidak diperbolehkan menumpahkan darah seseorang dari manusia tanpa hak. Maka Islam datang untuk memelihara jiwa-jiwa tersebut. Barang siapa yang menumpahkan darah seseorang tanpa hak, maka ada konsekuensinya. Termasuk di antara konsekuensi hukum itu adalah pembayaran diyah. Wa haqnu dima'il abriya, dan menahan, mencegah tertumpahnya darah-darah orang-orang yang al-abriya, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak melakukan tindakan kezaliman. Mengapa dia dibunuh? Mengapa ia dianiaya? Maka orang yang dianiaya, orang yang dibunuh tanpa dia melakukan kejahatan, maka pelaku kejahatan itu berhak untuk mendapatkan balasan, agar kemudian manusia berhati-hati, tidak berumur-umudahan menzalimi orang lain, menganiaya orang lain, menumpahkan darah orang lain. Wa zajr, dan sebagai hardikan. Warrad'u anil istihanati bil anfus, ya, sebagai hardikan, sebagai pencegah, agar kemudian seorang tidak bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah manusia, menghilangkan nyawa-nyawa manusia. Oleh karena itu disyaratkan pembayaran diyah, dan pembayaran diyah itu merupakan pembayaran yang tidak kecil jumlahnya, agar kemudian seorang memahami bahwa jiwa-jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang tidak diperbolehkan seorang menghilangkannya tanpa ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk melakukan hal tersebut. Ini dalil-dalil tentang disyariatkannya diyah. Dan sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.